أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat, juga para pendengar Radio Roja Bandung, para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada, para pemirsa yang mengikuti melalui channel YouTube Radio Roja Bandung atau channel Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk membahas tentang tanda-tanda kiamat. Kita sudah menjelaskan beberapa tanda kecil dari tanda-tanda kiamat. Sekarang kita masuki asyratus sa'atil kubra, tanda-tanda besar bagi hari kiamat. Kalau tanda kecil sudah diterangkan, sekarang tanda besar. Tanda besar hari kiamat itu ada 10. Sebagaimana diungkapkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ittala'a an-nabiyyu 'alaihi salatu wassalam 'alaina wa nahnu natadzakar." Faqala, "Ma tudzakirun?" Qalu, "Nadzkuru as-sa'ah." Qala, "Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat." Kata Hudzaifah, Nabi SAW mendatangi kami ketika kami sedang berdiskusi. Lalu beliau bertanya, "Sedang diskusi apa kalian?" Kami menjawab, "Kami sedang berdiskusi tentang hari kiamat." Lalu beliau berkata, "Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda sebelumnya." Lalu diterangkan 10 tanda itu. Pertama, munculnya dukhon. Dukhon itu artinya asap, kabut. Nanti akan kita terangkan. Kedua, dajjal. Ketiga, dabbah. Dabbah itu binatang yang muncul dari dalam tanah. Nanti juga kita akan terangkan. Keempatnya, terbitnya matahari dari sebelah barat. Kelimanya, turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Keenamnya, turunnya atau keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Lalu ada 3 kali khasaf. Khasaf di timur, khasaf di barat, dan khasaf di jazirah Arab. 3 kali gerhana. Kemudian akhir dari hal itu adalah keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan urutan seperti tadi. Dalam riwayat Imam Muslim, yang lainnya dari Hudzaifah bin Usaid ada dengan lafaz lain, inna sa'ata la takunu hatta takuna ashru ayat. Tidak akan terjadi, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga muncul 10 tanda. Pertama, ada gerhana daerah timur, dua di barat, ketiga di Jazirah Arab, yang keempat munculnya dukhon atau kabut, kelima turunnya dajjal, keluarnya dajjal, keenam munculnya dabah atau binatang dari dalam tanah, kedelapan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kesembilan terbitnya matahari dari sebelah barat, dan terakhir keluarnya api dari Yaman yang kemudian menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Disebut juga salah satunya nuzulu Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam. Jadi hadis-hadis yang seperti itu banyak, tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi banyak dijelaskan di dalam beberapa hadis. Ada lagi hadis yang tidak menyebut seluruh tanda yang 10 tadi, ada yang menyebutkan hanya 6. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali sitta, bersegeralah kalian untuk melakukan amalan sebelum munculnya 6 perkara. Pertama, tulu'u syamsi min maghribiha, keluarnya atau munculnya matahari dari sebelah barat. Kedua, awid dukhon, munculnya dukhon atau kabut. Ketiga, awid dajjal, munculnya dajjal. Keempat, dabbah. Kemudian yang ketiga, yang kelimanya, au khosoh ahadikum, au amrul ammah. Jadi dikhususkannya salah satu di antara kalian atau ada urusan yang lebih umum lagi. Itu dijelaskan di beberapa hadis, nanti penjelasan rincinya kita akan terangkan. Nah, sekarang mana urutan yang benar dari 10 perkara yang menjadi tanda kiamat besar? Para ulama ikhtilaf karena berbedanya hadis-hadis tentang masalah tersebut. Ada yang menyatakan yang pertama adalah munculnya matahari dari sebelah barat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dikatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna awwalal ayati khurujan tulu'u syamsi min maghribiha wa khurujud dabbah 'alan nasi duha wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala ithriha qariba. Sesungguhnya tanda yang pertama kali keluar dari tanda-tanda kiamat adalah munculnya matahari dari sebelah barat, kemudian keluarnya dabbah atau binatang kepada manusia waktu duha. Mana saja yang lebih dahulu antara dua tanda itu, yang lainnya segera menyusul tidak lama lagi. Ini di antara hadis yang menerangkan bahwa tanda-tanda kiamat diawali dengan munculnya matahari dari sebelah barat. Tapi ada lagi yang lain yang menyatakan bahwa yang pertama kali muncul itu bukanlah matahari dari sebelah barat, akan tetapi munculnya Dajjal, dan itu awal dari tanda-tanda besar dari hari kiamat. Tapi sebelum kemunculan Dajjal, ada muncul sosok atau figur karismatik dari kalangan kaum muslimin yang dikenal dengan sebutan Imam Mahdi. Di akhir zaman akan keluar seorang laki-laki dari Ahlul Bait, keturunan Nabi SAW, yang menyebabkan Islam ini jaya atas pertolongan Allah Azza wa Jalla di tangan orang ini. Imam Mahdi namanya, sebutannya. Beliau menguasai manusia kira-kira 7 tahun. Akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Padahal sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan. Umat merasakan kesejahteraan yang tidak pernah dirasakan pada kehidupan-kehidupan atau waktu sebelumnya. Bumi, tanah mengeluarkan seluruh tanam-tanamannya dengan subur. Langit menurunkan hujan dengan cukup, sehingga menyebabkan seluruh kebutuhan pokok manusia di alam dunia ini terpenuhi. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, fi zamanihi takunu thamar kathira, wazuru wazirah, walmal wafirah, wasultan qahir, waddinu qaim, waladu ragim, walkhairu ayyamuhu daim. Di zaman Imam Mahdi, buah-buahan melimpah, tanam-tanaman subur, harta-harta juga begitu banyak, kekuasaan begitu kuat, dan agama tegak, musuh seluruhnya tunduk, dan kebaikan begitu merata dirasakan oleh seluruh manusia. Siapakah sosok Imam Mahdi? Nama orang ini sama dengan nama Nabi Muhammad SAW. Nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Nabi SAW. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Jadi Imam Mahdi bernama Muhammad bin Abdullah. Beliau adalah salah satu di antara keturunan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari turunan Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Kita tahu bahwa Ali dari Fatimah punya berapa anak? 2, yaitu Hasan dan Husain. Ahlus sunnah menyatakan bahwa Imam Mahdi turunan Hasan dan bukan turunan Husain. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang Al-Mahdi ini, wa huwa Muhammad ibn Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani. Dia, Imam Mahdi, adalah Muhammad bin Abdullah, ya, yang lahir dari Ali dan Fatimah dari turunan Hasan. Ini dijelaskan dalam kitab An-Nihayah oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Adapun sifat-sifat fisiknya, annahu ajallal jabhah wa aqnal anaf. Bahwa sifat fisiknya, bahwa tarang non tarang bahasa Indonesia, jidat, dahinya lebar, dan hidungnya mancung seperti umumnya orang Arab. Itulah Imam Mahdi. Adapun tempat turunnya Imam Mahdi dari arah timur. Maksudnya dari arah timur Madinah, bukan timur Indonesia. Sebab Nabi alaihi salatu wasalam saat itu tinggal di Madinah. sebagaimana terungkap dalam hadis yang diterima dari Tsauban radhiyallahu an, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, yaqtatilu inda kanzikum thalatha kulluhum ibnu khalifah thumma la yasiru ila wahidin minhum thumma tatalla'a riwayatu Sa'd min qibali al-masyriq fayaqtulunakum qatalan am yaqtulhu qaumun thumma dhakara shay'a la ahfadhuhu faqala fa idza ra'aytumuhu fabayyi'uhu walau habwa 'ala thalaj fa innahu khalifatullah al-mahdi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, akan berperang tiga golongan memperebutkan kekayaan kalian. Semuanya anak khalifah, ya. Tapi tidak jatuh ke tangan salah satu pun di antara mereka. Kemudian summatatul arroyatu saud min qibal masjid, muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Fayaqtulunakum qatalan lam yaqtulhu qaumun. Lalu mereka membunuhi kalian dengan cara membunuh yang tidak pernah dilakukan oleh kaum yang lain. Kemudian kata Tsauban, Nabi menceritakan beberapa hal yang tidak aku hafal, tapi di akhir hadis itu dia mengatakan, apabila kalian melihatnya maka berbaiatlah kalian kepadanya, walaupun kalian harus merangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah khalifah Allah Al-Mahdi. Makna Al-Mahdi itu maknanya adalah yang memperoleh petunjuk. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan hadis ini, ya, hadis tersebut ada dalam kitab Sunan Ibnu Majah dalam Kitabul Fitan bab keluarnya Imam Mahdi. Juga Imam Al-Hakim meriwayatkan ini dalam kitab Al-Mustadrak, lalu Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan disepakati pensahihan Al-Hakimin oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kata Imam Ibnu Katsir, wal muradu bil kanzil madhkur fi hadha siyaq kanzul Ka'bah. Yaqtatilu indahu liya'khudhuha thalathatu min awladil khulafa hatta yakuna akhir zaman. Fayakhruju al-mahdi wa yakunu zuhuruhu min biladil masyriq la min sardab samira. Kama yaz'umu jahlatul rafidah min annahu mawjudun fihil an. Wahum yantadhiruna khurujahu fi akhir zaman fa inna hadha na'un minal hadiyan. Wa qistun kabirun minal khadlan syadidun minas syaitan. Idh la dalila ala dhalik wala burhan la min kitabin wala sunnah wala ma'kulin sahihin wala istihsan. Kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan harta kalian yang disebut dalam hadis itu, yaitu harta yang tersimpan di Ka'bah. Maka diperbutkan oleh tiga kelompok, tiga orang anak khalifah. Terus terjadi sampai akhir zaman. Lalu di akhir zaman muncullah Al-Mahdi, ya, munculnya dari negeri di sebelah timur. Tapi bukan dari Iran sebagaimana yang diduga oleh Rafidah Syiah yang menyatakan sekarang sudah ada, ya, Imam Mahdi tersebut bersembunyi di sebuah gua. Itulah yang akan muncul. Bukan itu. Orang-orang Syiah menunggu kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman, dan ini termasuk igauan mereka. Ngigau, naon ngigau teh? Mimpi mereka, ya, yang tidak didasarkan kepada dalil Al-Qur'an, hadis yang sahih, penjelasan dan akal. Jadi orang-orang Syiah ahlakahumullah menyatakan Imam Mahdi itu sudah ada sejak dahulu dan itulah Al-Imamul Muntadhar yang sejak 6 tahun masuk ke dalam sebuah gua. Sekarang belum muncul, nanti muncul-muncul di akhir zaman. Itu sudah ribuan tahun. Nah, ini pertama tidak masuk akal. Sudah ratusan tahun, sudah lebih dari 1000 tahun. Tidak masuk akal masa orang bisa hidup selama itu. Yang kedua, ya, tidak didasarkan kepada nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Yang ketiga, kalau Imam Mahdi itu sudah muncul tapi ngumpet di gua, dia berdosa. Karena seorang yang berilmu berkewajiban apa? Dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan ngumpet di gua menunggu saat yang tepat. Maka itu tidak bisa diterima baik dari sisi pendalilan syar'i ataupun dari sisi akal. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir selanjutnya, wa yu'ayyidu ya binasin min ahli al-masyriq yansurunahu wa yuqimuna sultanahu ya wa yushiduna arkanahu wa takunu rayatuhum saudun aidan wa huwa ziyun 'alaihi al-waqar li anna rayata rasul sallam kanat sauda yuqalu laha al-iqab. Dan ditunjang dalil tadi dengan penjelasan bahwa orang-orang dari penduduk timur itu menolongnya, membantunya. Mereka mendirikan, menegakkan kekuasaan Al-Mahdi ini. Mereka juga menegakkan tiang-tiang kekuasaan Al-Mahdi ini. Dan bendera yang dibawa oleh Al-Mahdi ini warnanya juga hitam. Dan ini adalah simbol dari ketawaduan. Karena bendera yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun pada zaman dahulu warnanya adalah hitam. Berkata Imam Ibnu Katsir, wal maqsudu annal mahdi al mamduh al mau'ud biwujudihi fi akhir zaman yakunu asla zuhurihi wa khurujihi min nahyatil masyriq wa yubaya'u lahu indal bait kama dalla ala dhalika ba'dul ahadith. Maksudnya adalah bahwa Al-Mahdi yang dipuji, yang dijanjikan munculnya di akhir zaman, ya, dan munculnya itu, keluarnya itu dari arah timur dan dibaiat di samping Ka'bah sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak hadis. Adapun dalil-dalil tentang adanya Imam Mahdi dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat banyak, ya. Di antara hadis Imam Mahdi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada juga yang palsu. Tapi yang dhaif, yang palsunya tidak perlu kita lirik. Kita fokuskan perhatian kepada hadis-hadis yang sahihnya saja. Di antara hadis-hadis tersebut adalah, pertama, hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, yakhruju fi akhiri ummati al-mahdi yasqihi Allahul ghaith wa tukhrijul ardu nabataha wa yu'til malu sihahan wa takthurul mashiyah wa ta'adzamul ummah ya'isu sab'an aw thamanian yakni hajaja. Akan muncul di akhir zaman dari umatku Imam Mahdi. Allah akan memberikan pertolongan kepadanya, ya, menurunkan hujan baginya. Bumi pun akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Harta pun akan bertambah dan melimpah. Akan banyaklah kesejahteraan secara merata. Akan agung dan jayalah umat. Dan dia hidup selama 7 atau 8 tahun. Maksud hidup di sini adalah berkuasa menjalankan kekhalifahannya 7 atau 8 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Lalu beliau menyatakan, hadza hadisun sahihul isnad walam yukhrijah wa wafaqahu adz-Dzahabi. Hadis ini hadis yang sahih sanadnya, sekalipun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengeluarkannya, dan kesahihan hadis ini disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Syekh Al-Albani rahimahullah memasukkan hadis ini ke dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah yang menunjukkan sahihnya hadis ini. Kedua, masih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubasyyirukum bil Mahdi yub'atsu ala ikhtilafi minan nas wa zalazil fa yamla'ul arda qistan wa 'adlan kama muli'at jura wa dhulma yarda anhu sakinus sama' wa sukanul ard yuqsimul mala sihaha." Fa qala lahu rajul, "Ma sihaha?" Qala, "Bisawiyah bainan nas." Kata Nabi SAW, aku berikan berita gembira kepada kalian dengan Al-Mahdi. Dia diutus di tengah ikhtilafnya manusia dan banyaknya fitnah di kalangan manusia. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, padahal sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan kejahatan. Dia diridhoi oleh penduduk langit dan juga diridhoi oleh penduduk bumi. Dia membagi-bagi harta secara merata, secara benar di kalangan manusia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yamla'ullahu quluba ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ghinnan wa yas'uhum 'adluhu hatta ya'mura munadiyan." Fayunadi fayaqul man lahu min malin hajah fama yaqumu min nas illa rajulun fayaqul i'tisadan yani al-khazin faqul lahu innal mahdi ya'muruka an tu'tiyani malan fayaqulu lahu ahuthu hatta idha hajarahu wa abrazahu nadama fayaqul kuntu ajsha ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nafsan awa aziza anni ma wasi'ahum qal fayarudduhu fala yuqbalu minhu fayuqalu lahu inna la na'khudhu shay'an a'tainah fayakunu kadhalika sab'a sinin aw thamana sinin aw tis'a sinin thumma la khayra fil 'aysh ba'dahu aw qala thumma la khayra fil hayati ba'dahu. Lalu Allah memenuhi hati-hati umat Muhammad dengan kekayaan. Jadi semua orang saat itu merasa semuanya kaya, cukup gitu. Dan keadilan merata di tengah mereka. Sampai ada yang menyeru, ya. Orang menyeru, siapa yang butuh harta, ini ambil sebagian dari hartaku. Tidak ada di kalangan manusia yang mau mengambilnya, kecuali ada seseorang, seorang laki-laki datang kepadanya, kemudian dia berkata, berikan harta simpananku kepadaku. Berkatalah si pemilik harta, sesungguhnya Imam Al-Mahdi memerintahkan kamu, ya, untuk memberikan hartamu kepadaku. Kata orang ini, tolong berikan, Imam Mahdi memerintahkan, ya. Akhirnya apa yang terjadi, ya, dia menyesal terhadap apa yang dilakukannya, meminta, menerima, apa namanya, menerima harta tersebut. Lalu dia berkata, dulu aku adalah umat Muhammad SAW yang paling berani. Lalu apakah aku sekarang akan lemah dengan hal ini? Lalu ditolak dan tidak diterima lagi harta tersebut. Enggak mau ah, nih saya kembalikan lagi. Tapi si pemilik harta menyatakan, "Inna la na'khudhu syai'an a'tayna." Kami tidak lagi menerima harta yang sudah kami berikan. Ini terus berlangsung. Jadi bertengkar karena sama-sama tidak mau harta. Saling memberi, enggak ini untuk kamu, enggak, kembalikan lagi, terus begitu. Dan ini berlangsung kehidupan seperti ini selama 7 tahun, 8 tahun, atau 9 tahun, lalu tidak ada lagi kebaikan dalam kehidupan mereka setelah itu. Setelah Imam Mahdi wafat, sudah, enggak ada lagi kebaikan. Ini hadis menjadi dalil bahwa setelah kematian Imam Mahdi akan muncul berbagai macam keburukan. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, dan hadis itu sanadnya sahih sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Syakir di dalam mentakhrij hadis tersebut. Itu hadis kedua. Hadis ketiga diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-Mahdi minna ahlul bait yuslihullahu fi lailatin." Al-Mahdi adalah dari keluarga kami, ahlul bait. Allah akan mensolehkan dia selama hanya dalam satu malam. Kata Imam Ibn Kathir ketika menjelaskan hadis dari Ali bin Abi Thalib, ya, yang barusan, beliau berkata, ayyatubu alaih wa yuafiquhu wa yulhimuhu wa yurshiduhu ba'da allam yakun kadhalik. Maknanya adalah Allah menerima tobat dan memberi hidayah, memberi ilham, memberikan petunjuk, padahal sebelumnya tidaklah demikian. Jadi Imam Mahdi sebelumnya tidak seperti itu, lalu hanya dalam satu malam Allah mensolehkan orang itu. Menerima tobat dari dosa dan kesalahan sebelumnya, memberikan hidayah, memberikan ilham, dan memberikan bimbingan. Itu kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Hadis keempat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Mahdi minni ajallal jabhah aqnal anaf yamla'ul arda qistan wa 'adlan kama muli'at zulman wa jura yamliku sab'a sinin." Al-Mahdi itu dari ahlul baitku. Keningnya lebar. Hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan. Setelah sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan kejahatan, dia akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Abu Daud, juga Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, dan sanad hadis ini sahih. Kelima, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah." Al-Mahdi itu dari keluargaku, dari anak turunan Fatimah. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dalam sunannya, dan juga Imam Ibnu Majah, dan hadis ini sanadnya sahih. Keenam, diterima dari Jabir radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Isa ibn Maryam fayaqulu amiruhum al-mahdi, ta'al salli bina." Fayaqul la inna ba'dakum amira ba'in amiru ba'd takrimatallahi hadhil ummah. Akan turun nanti Nabi Isa, lalu berkatalah pemimpin kaum muslimin yaitu Al-Mahdi. Kata Al-Mahdi, mari sholatlah mengimami kami. Jadi ketika Nabi Isa turun, diapit oleh dua malaikat yang nanti kita akan jelaskan pada waktunya, Imam Mahdi menyuruh Nabi Isa mengimami mereka. Tapi Nabi Isa berkata, tidak. Sebagian kalian menjadi imam bagi yang lainnya sebagai pemuliaan Allah bagi umat ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu oleh Al-Haris Ibnu Abi Usamah dalam kitab Musnadnya, dan hadis ini sahih. Ketujuh, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Minna alladhi yusalli Isa ibn Maryam khalfahu." Di antara kita, di antara umatnya, ada orang yang Nabi Isa sholat bermakmum di belakangnya. Orang ini adalah Imam Mahdi. Hadis ini riwayat Imam Abu Nuaim dengan sanad yang sahih. Kedelapan, hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud. Bahwa Rasul SAW bersabda, La tadhabu aw la tanqadid dunya hatta yamlikal arabu rajulun min ahli bayti yuwatiu ismuhu ismi. Wa fi riwayat, yuwatiu ismuhu ismi wa ismu abihi ismi abi. Kata Nabi SAW, tidak akan musnah dunia. Dalam riwayat lain, tidak akan hancur dunia. Sehingga bangsa Arab dikuasai oleh seorang laki-laki dari ahlil baitku. Namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Ini diantara hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya Imam Mahdi. Kalau kita lihat hadis-hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, Imam An-Nasai dan seterusnya. Kalau ada yang bertanya kenapa Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan, dijawab oleh para ulama, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pun ada hadis ini. Di antaranya hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum?" Bagaimana sikap kalian atau bangga enggak kalian apabila turun Isa bin Maryam di tengah-tengah kalian lalu imam kalian adalah salah seorang di antara kalian, yaitu Imam Mahdi. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Dalam kitab Sahih Bukhari kita bisa temukan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz yang ke-6 halaman 491 dan Imam Al-Hakim juga menjelaskan meriwayatkan hadis ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslim juz 2 halaman 193. Ini yang pertama. Kedua, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah." Qal fa yanzilu Isa ibn Maryam fa yaqulu amiruhum ta'al salli lana fa yaqul la inna ba'dakum 'ala ba'din umara takrimatullahi hadhihi al-ummah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu muncul satu kelompok kecil dari umatku yang berperang di atas kebenaran. Mereka terus akan muncul sampai hari kiamat. Lalu turunlah Isa bin Maryam. Berkatalah pemimpin kaum muslimin yaitu Al-Mahdi. Mari sholatlah bersama kami, mengimami kami. Lalu Nabi Isa berkata, tidak, karena sebagian kalian menjadi pemimpin, menjadi imam bagi sebagian yang lain sebagai pemuliaan dari Allah bagi kalian. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim dalam Kitabul Iman bab Nuzul Isa bin Maryam. Juga Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis dalam kitab Al-Mustadraknya. Ini yang kedua. Ketiga, dari Jabir bin Abdullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu fi akhir ummati khalifatun yuhsil mala hasyan la ya'udduhu 'adada." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul di akhir kehidupan umatku seorang khalifah yaitu Al-Mahdi yang membuat harta melimpah begitu banyak yang tidak bisa lagi dihitung oleh manusia. Nah, hadis ini semuanya ada dalam kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau kedua-duanya yang menjelaskan bahwa munculnya Imam Mahdi juga diterangkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bahkan hadis tentang Al-Mahdi mencapai derajat mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi itu, mutawatir itu artinya riwayatnya sangat banyak, diriwayatkan dari beberapa sahabat dengan jumlah yang sangat banyak, diriwayatkan kepada generasi berikutnya dengan jumlah yang juga sangat banyak, walaupun lafadznya berbeda-beda. Tapi maknanya satu, yaitu menjelaskan Imam Mahdi. Ini mutawatir, ya. Sebagaimana berkata Abul Hasan Al-Abiri, dia mengatakan, qad tawataratil akhbar wastafadat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dzikril Mahdi wa annahu min ahli baitihi wa annahu yamliku sab'a sinin wa annahu yamla'ul ardu adlan wa anna Isa ibn Maryam yakhruju fayusa'iduhu ala qatlid dajjal wa annahu ya'ummu hadhil ummah wa yusalli Isa khalfahu. Telah mutawatir berita dan telah melimpah cerita atau hadis dari Rasulullah SAW tentang penyebutan Imam Mahdi, bahwa dia dari Ahlul Bait Nabi SAW. Dia berkuasa selama 7 tahun. Dia memenuhi bumi dengan keadilan. Dan Nabi Isa akan keluar lalu membantunya untuk membunuh Dajjal. Dan Imam Mahdi mengimami umat ini secara keseluruhan. Dan Nabi Isa sholat di belakangnya. Itu disebutkan dalam kitab Tahdzimul Kamal fi Asma'ir Rijal. Berkata Al-Barzanji, salah seorang Muhammad Al-Barzanji ini, Syekh Muhammad bin Abdul Rasul bin Abdul Said Al-Hasani Al-Barzanji, salah seorang fuqaha Syafi'iyah, bermadhab kepada Imam Syafi'i. Beliau ahli di bidang tafsir, di bidang adab. Beliau pernah pergi ke Baghdad, Damaskus dan Mesir untuk belajar, lalu tinggal di Madinah, kemudian belajar di Madinah, kemudian mengajar, dan wafat tahun 1103 Hijriah. Dan beliau memiliki banyak karangan. Namanya Muhammad Al-Barzanji. Dalam kitabnya yang berjudul Al-Isya'atu li Asyrati Sa'ah, bab yang ketiga dari tanda-tanda kiamat, ya, beliau menyatakan, ya, wa minha al-mahdi wa huwa awwaluha wa'lam anna al-ahadith al-waridah fihi ala ikhtilafi riwayatiha la takadu tanhasir. Ketahuilah bahwa hadis-hadis yang ada tentang Imam Mahdi dengan riwayat-riwayat yang berbeda jumlahnya hampir-hampir tak terhitung, alias banyak. Lalu beliau berkata, qad alimta anna ahaditha wujudil mahdi wa khurujahu akhir zaman wa annahu min itratir rasul alaih salatu wassalam min waladi Fatimah balagat haddat tahattur al ma'nawi fala ma'na li inkariha. Engkau sudah tahu bahwa hadis-hadis tentang adanya Imam Mahdi, keluarnya Imam Mahdi di akhir zaman, beliau termasuk keluarga Rasulullah SAW dari turunan Fatimah, hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi sehingga tidak mungkin bisa untuk diingkari. Berkata Al-Allamah Muhammad Safaraini, beliau mengatakan, waqad kathurat bi khurujihi ay al-mahdi ar-riwayat hatta balagat haddat tawattur al-ma'nawi wa sya'a dhalika baina ulama'i sunnah hatta udda min muqtaqadatihim. Kata Safaraini, ya, bahwa telah banyak riwayat-riwayat tentang keluarnya Imam Mahdi sampai mencapai derajat mutawatir maknawi. Dan ini berkembang, menyebar di kalangan ulama-ulama sunnah sehingga termasuk bagian dari akidah mereka. Para ulama-ulama ahlu sunnah memiliki keyakinan, ya, dan keyakinan termasuk bagian dari akidahnya, bahwa Imam Mahdi ada dan bakal turun di akhir zaman, ya. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, kata Imam Asy-Syaukani, al-ahadith fi tawaturi ma ja'a fil mahdil muntadhar allati amkana al-wuquf 'alaiha minha 50 haditha fiha as-sahih wal hasan wal dha'if al-munjabir wa hiya mutawatirah bila syak wala syubha bal yasduqu wasfut tawatur ala ma huwa dunahu fi jamil istilahat al-muharrara fil usul wa ammal athar anis sahabah al-musarriha bil mahdi fahiya kathiratun aydan laha hukmur raf'i illa majala lil istihad fi misli dhalik. Kata Imam Syaukani, hadis-hadis tentang mutawatirnya Imam Mahdi al-Muntadhar, ya, itu mencapai lebih dari 50 hadis. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Dan ini mutawatir tidak diragukan lagi. Bahkan kebenaran sifat mutawatirnya ini terakui dalam semua mustalah atau istilah-istilah ilmu-ilmu usul. Adapun asar-asar para sahabat yang menjelaskan tentang Imam Mahdi lebih banyak lagi, dan ucapan sahabat dihukumi marfu. Marfu itu apa? Marfu itu sampai kepada Nabi, karena urusan ini bukanlah urusan ijtihadiyah. Tidak mungkin para sahabat berijtihad sendiri. Berkata Syekh Siddiq Hasan Khan, al-ahadith al-waridah fil mahdi ala ikhtilafi riwayatiha kathiratun jiddan tablughu haddat tawatur al-ma'nawi wahya fis sunan wa ghairiha min dawawinil islam minal ma'ajim wal masanil. Kata Siddiq Hasan Khan, hadis-hadis yang ada tentang Imam Mahdi dengan banyaknya riwayat yang berbeda itu banyak sekali. Mencapai derajat mutawatir maknawi. Terdapat dalam kitab Sunan dan yang lainnya dari buku-buku Islam baik mu'jam ataupun musnad. Dan banyak lagi ya penjelasan para ulama tentang mutawatirnya hadis tentang Al-Mahdi. Selain itu, para ulama mengarang kitab-kitab khusus tentang Al-Mahdi, ya. Dan banyaknya kitab tersebut menjelaskan bahwa adanya munculnya Al-Mahdi sudah menjadi kesepakatan di kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah. Di antara kitab-kitab tersebut adalah Al-Hafidz Abu Bakar bin Abi Khaythamah mengumpulkan hadis-hadis yang ada tentang Al-Mahdi, kemudian beliau menjelaskan seluruh kitab apa hadis-hadis tersebut di dalam satu kitabnya. Imam As-Suyuti mengarang satu kitab dengan judul Al-Araf Al-Waridi fi Akhbaril Mahdi. Jadi mengenal riwayat-riwayat yang ada tentang Imam Mahdi, ya. Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah menjelaskan satu bab khusus yang berjudul Bab Khurujul Mahdi. Demikian juga Ali Al-Muttaqi Al-Hindi, dia menyatakan dia membuat sebuah risalah tentang Mahdi. Ibnu Hajar Al-Makki juga menyusun kitab dengan judul Al-Qawlul Munkhasir fi Alamatil Mahdil Muntadhar. Al-Qawlul Mukhtasar fi Alamatil Mahdil Muntadhar. Penjelasan ringkas tentang tanda-tanda Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Ya. Demikian juga Al-Mu'alla Ali Al-Qari menyusun kitab dengan judul Al-Mashrabul Waradi fi Madhabil Mahdi. Ini tentang Imam Mahdi, semuanya. Termasuk Imam Asy-Syaukani, beliau menyusun sebuah kitab dengan judul At-Tawdih fi Tawaturi Ma Ja'a fil Mahdil Muntadhar wad-Dajjal wal Masih. Penjelasan tentang mutawatirnya hadis tentang Al-Mahdi Al-Muntadhar, tentang Dajjal dan tentang Isa Al-Masih. Dan banyak lagi yang lain-lainnya yang menjelaskan bahwa hadis-hadis tentang Al-Mahdi itu mencapai derajat mutawatir maknawi dan itu pasti sahihnya, ya. Itulah beberapa penjelasan tentang adanya Al-Mahdi. Bagaimana ciri-ciri fisik Al-Mahdi dan apa yang dilakukan oleh beliau, ya, selama hidupnya nanti akan kita jelaskan di hari Senin yang akan datang. Untuk hari Senin sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah nanti kita akan teruskan Senin yang akan datang. Sisa waktu yang ada kita sekarang akan gunakan untuk tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan untuk bertanya. Dan pertanyaan kali ini dikhususkan bagi para pendengar radio manapun ya. Silakan Muzayyin di studio untuk memandu tanya jawab dengan pendengar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Syukran Ustaz atas materi kajian yang telah disampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kami semua yang mendengarkan. Baik, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Yang pertama akan kami angkat penelpon yang masuk Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Ustaz, terima kasih. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Paraiz di Arca Manik, Pak Ustaz. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Ustaz, pernah saya mengikuti satu kajian yang tanda-tanda kiamat sebelum adanya Imam Mahdi dan adanya kehancuran kerajaan Arab Saudi, katanya Ustaz. Artinya ada pertumpahan darah di antara para ahli kerajaan Arab Saudi, dan itu merupakan awal tanda-tanda hari kiamat. Apa demikian Ustaz? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betulkah salah satu di antara tanda kiamat adalah hancurnya kerajaan Arab Saudi? Mustahil ada penjelasan itu. Karena Arab Saudi belum ada di zaman Nabi, para sahabat, dan para ulama terdahulu. Ya, sehingga mustahil disebut oleh Nabi, para sahabat, atau para ulama terdahulu karena Arab Saudinya juga belum ada saat itu. Negara Arab Saudi itu mulai berdirinya belakangan. Sehingga tidak mungkin ada keterangan tentang hal itu. Adapun interpretasi atau penafsiran dari sebuah hadis atau dari sebuah penjelasan yang lalu mengarah ke arah sana, ini interpretasi yang sangat-sangat jauh. Karena apa? Belum tentu negara Arab Saudi masih ada ketika munculnya Imam Mahdi. Belum tentu. Negara-negara yang sekarang ada, ya, apakah kelak di akhir zaman masih ada? Belum tentu. Amerika yang sekarang berkuasa, apakah 100 tahun yang akan datang masih ada? Belum tentu. Mungkin sudah terpecah-pecah. Sekarang kan banyak negara yang tadinya besar, sekarang musnah, hilang. Terbagi menjadi beberapa negara-negara kecil, seperti contohnya Soviet, ya, yang dahulu terdiri dari beberapa negara bergabung menjadi satu, sekarang bubar menjadi negara-negara yang kecil, ya. Nah, apalagi Amerika terdiri dari beberapa negara-negara bagian. Apakah nanti akan tetap solid seperti ini? Belum tentu. Mungkin nanti bubar dan terbagi menjadi negara-negara yang kecil. Nah, di akhir zaman kita tidak tahu. Apakah masih ada? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, menyatakan bahwa kehancuran negeri Arab Saudi sebagai salah satu tanda di antara tanda kiamat, ini penafsiran yang terlalu jauh, ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Karena ini banyak yang menyiarkan, kami coba berlaku adil untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk Ustaz. Untuk selanjutnya yang datang dari pendengar Radio Insani di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Benarkah info tentang sudah lahirnya Imam Mahdi tahun 1980 yang ciri-cirinya sudah ditemukan oleh ulama dari Jamaah Tabligh atau Halaqoh Iman Maulana Ilyas? Kemudian setelah pemimpin Arab Madinah diperebutkan oleh ketiga anaknya, maka tidak ada yang mendapatkannya. Dan Imam Mahdi membawa bendera Rasul dari India dan dibaiat di samping Ka'bah oleh ulama. Jika itu benar, berarti tanda kiamat itu sudah sangatlah dekat. Setelah fitnah, zaman sekarang hampir merajalela. Sekian, barakallahu fiik. Iya, wa fika barakallah. Kemunculan Imam Mahdi diakui oleh berbagai macam pihak. Dan semua pihak mengklaim Imam Mahdi itu muncul dari pihaknya. Semuanya demikian, termasuk yang tadi, kelompok yang tadi disebutkan. Ya, nah, benarkah Imam Mahdi sekarang sudah muncul? Tidak benar. Kalau sejak tahun 1900 berapa? 80, berarti sekarang berapa tahun? 26 ya? 36. 36 tahun ya? Tahun 80 ya? Ya, 36 tahun. Itu sudah dewasa banget. Kalau itu sudah muncul, mestinya sudah berkiprah. Sudah apa? Sudah berkuasa. Dan tadi sudah disebutkan berkuasanya berapa tahun? 7 tahun. Ya, setelah 7 tahun lalu wafat nanti. Nah, sekarang sudah 36 tahun usianya, mana tenongol-nongol gitu ya. Tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang tadi. Ya. Oleh karena itulah, Imam Mahdi itu belum muncul. Terlebih nih, sebelum munculnya Imam Mahdi, beberapa fenomena akhir zaman akan terjadi terlebih dahulu. Dan semua fenomena itu belum terjadi. Ya. Nanti kita akan bahas apa yang terjadi sebelum munculnya Imam Mahdi, yaitu begitu dominannya orang-orang Romawi. Terus terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan Romawi. Terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan Yahudi. Sebelum munculnya Imam Mahdi. Ya. Imam Mahdi muncul setelah beberapa kejadian-kejadian besar tadi. Termasuk tertaklukannya Konstantinopel oleh kaum muslimin. Nanti akan dibahas sebelum munculnya Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi itu sekarang belum muncul. Kalau sudah muncul, apalagi tahun 80, berarti sekarang sudah usianya 36 tahun, kiprahnya mana belum ada? Tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Apalagi nanti dari India, kemudian dibaiat di depan Ka'bah. Itu mestinya sudah terjadi kalau usianya 36 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Selanjutnya dari Nur di Cipatat, pendengar Albayan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya, apakah ada dalil yang menerangkan tentang Dajjal dalam Al-Quran? Karena saya tidak menemukannya. Syukran. Iya, barakallahu fik. Tentang Dajjal, nanti kita akan bahas seusai apa? Seusai Imam Mahdi ini. Apakah ada Dajjal dalam Al-Quran? Karena si penanya tadi itu tidak menemukannya. Ya, Dajjal di dalam Al-Quran ada, tapi tersirat, tidak tersurat. Kalau toh tidak tersurat dalam Al-Quran tapi dijelaskan dalam hadis yang mutawatir, wajib juga kita yakini. Banyak perkara super penting tapi tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, dijelaskannya dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Seperti contohnya umpamanya rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5 dalam Al-Quran hanya umum, tapi tata cara pelaksanaan sholat, tata cara pelaksanaan saum, haji, zakat, itu tidak ada dalam Al-Quran. Apakah tata cara sholat penting? Super penting. Kalau tata caranya tidak dilakukan secara benar, tidak sah sholat itu. Ya, sholat hanya berdoa saja, tidak ada ruku, tidak ada sujud, dan tidak sah. Tata cara sholat super penting. Ada enggak dalam Al-Quran? Tidak ada. Ada enggak dalam hadis? Ya, dalam hadis banyak. Ya. Jadi kalau tidak ada dalam Al-Quran, tapi dijelaskan dalam hadis yang sahih, maka selama hadis itu sahih apalagi mutawatir, maka itu sudah lebih dari cukup untuk apa? Untuk meyakini keberadaan hal tersebut. Termasuk Dajjal. Tidak disebut secara tersurat di dalam Al-Quran, tapi disebut secara tersirat di dalam Al-Quran. Dan itu termasuk diantara tanda-tanda kiamat. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim disebutkan tentang tanda-tandanya. Bahwa mereka tidaklah menunggu kecuali menanggung kiamat, faqad ja'a asyratuha, dan akan datang tanda-tandanya. Nanti ayat mana tentang Dajjal dalam Al-Quran, kita akan bahas pada waktu kita membahas tentang Dajjal. Sekarang kita masih tentang Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi dalam Al-Quran? Tidak dijelaskan. Tapi banyak hadis yang mencapai derajat mutawatir seperti yang tadi. Tapi wajib itu kita yakini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Selanjutnya dari Abu Namira di Cimahi. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya seorang suami yang baru mengenal sunnah dan sedang semangat-semangatnya taklim? Dia sering cuti ataupun kadang meninggalkan pekerjaannya demi untuk mengikuti kajian. Apakah dia berdosa atau memang boleh seperti itu? Terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Seorang suami, seorang laki-laki gitu ya. Sebab statusnya tadi tidak penting, mau bujang, mau suami, mau duda, enggak penting. Seorang laki-laki rajin, di mana kajian ada, di sana dia kejar, ya, dia hadir. Itu bagus. Nah, sampai meninggalkan pekerjaan. Tadi disebut cuti. Apakah boleh enggak? Taib. Kalau meninggalkan pekerjaannya itu resmi cuti dan memperoleh izin dari tempat dia bekerja, karena hak bagi setiap karyawan untuk mengambil cuti dengan jumlah hari tertentu dalam satu tahun sekian hari. Kemudian dia ambil untuk mengejar pengajian. Boleh enggak? Boleh, karena itu tidak melanggar aturan tempat dia bekerja. Karena apa? Karena kantor dia membolehkan, cuti itu boleh, cuti itu legal, cuti itu resmi, ya. Yang tidak boleh dia mabal. Mabal itu apa? Kabur dari pekerjaan, walaupun untuk pengajian, untuk sholat sunat, untuk mengamalkan amalan yang disyariatkan, tapi hukumnya sunnah, maka tidak boleh. Umpamanya pengajian dari jam 9 sampai jam 11. Ah, kabur dulu dari kantor, tidak bilang ke bosnya, tidak bilang ke atasannya, tidak bilang kepada orang yang berwenang itu. Kemudian ngaji, setelah itu jam 11 balik lagi. Dia berdosa. Kenapa? Karena meninggalkan kewajiban yang sudah dia tanda tangani, ya. Jadi kalau kabur seperti itu tidak boleh. Atau dia lagi bekerja, kemudian dia wudu dulu ke musola lalu sholat duha. Dia dosa. Karena apa? Meninggalkan kewajiban untuk mengejar yang sunnah. Apa hukumnya sholat duha? Sunnah. Apa hukumnya bekerja bagi karyawan yang sudah diangkat karyawan tetap? Wajib. Maka jangan melakukan sholat sunnah, ya, pada saat dia wajib bekerja. Dia bekerja di sana, hukumnya wajib. Aturannya apa? Sudah dijelaskan. Kamu dari jam sekian, ya, itu kewajiban. Dan sudah ditandatangani dan dibayar untuk itu. Maka tidak boleh mengerjakan sholat sunat pada waktu kerja yang harusnya dia wajib bekerja. Nah, kalau umpamanya dia ingin ngaji dan di kantornya tidak ada pekerjaan, santai gitu ya, gak ada pekerjaan, kayaknya ditinggal 2 jam gak apa-apa, wajib dia izin ke bosnya, ke atasannya, ke orang yang berwenang. Bos, saya gak ada kerjaan nih, relax, santai, boleh gak saya izin keluar 2 jam? Boleh dia sebutkan untuk ngaji, boleh dia samarkan, saya ada keperluan gitu. Kalau diizinkan, boleh, ya. Silakan kalau memang gak ada pekerjaan. Tapi sewaktu-waktu pekerjaan datang mendadak, saya telepon, kamu wajib datang. Iya, nah, boleh kalau begitu. Kalau ada, izin. Tapi kalau sengaja kabur, tidak boleh, ya. Jadi kalau memanfaatkan jatah cuti dia, boleh. Karena cuti itu adalah suatu yang menjadi hak karyawan. Lalu hak itu diambil untuk dimanfaatkan untuk menghadiri kajian, maka itu bagus, ya. Yang tidak boleh tadi apa? Kabur dari pekerjaan tanpa izin orang yang berwenang di sana. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari pemirsa Surau TV dari Riau. Assalamualaikum Ustaz. Maaf pertanyaan tidak sesuai dengan tema. Begini Ustaz, apakah orang yang mempunyai indera keenam itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala atau pengaruh jin? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, indera keenam. Apa yang dimaksud indera keenam? Dan apa contoh bentuknya ya? Kalau itu sudah terjadi, apakah itu takdir Allah? Ya, semua yang terjadi itu takdir Allah. Kalau tidak ditakdirkan mah, tidak akan itu terjadi, ya. Tidak dijelaskan apa tadi yang dimaksud indera keenam. Contoh umpama, yang dimaksud indera keenam itu kalau yang dimaksud adalah dia bisa melihat makhluk-makhluk gaib, jin gitu ya, kayak seperti itu. Itu kalau biasanya yang disebut dengan indera keenam, ya. Maka itu salah satu di antara jenis perdukunan. Tapi kok dia tidak belajar ujug-ujug saja dari kecil. Orang sekarang menyebutnya dengan sebutan apa? Indigo. Jadi dari kecil sudah bisa melihat jin dan seterusnya, ya. Apakah itu indra keenam? Bukan. Itu salah satu di antara jenis perdukunan. Dari mana dia dapat? Mungkin dari ayahnya, kakeknya, buyutnya terus ke atas. Yang dahulu ada di antara leluhurnya yang pernah jadi dukun, tukang sihir, atau yang sejenisnya mengadakan perjanjian dengan setan dari kalangan bangsa jin. Kemudian salah satu isi perjanjiannya, kalau dukun ini mati, nanti jinnya menurun ke salah satu turunannya. Kalau enggak ke anaknya, ke cucunya, ke buyutnya, ke cicitnya, terus yang sesuai dengan kriterianya. Salah satu, tidak semuanya. Ya, makanya ada anak begitu lahir gak belajar apa, tiba-tiba punya kemampuan untuk itu. Itu adalah hasil ya kelanjutan dari perjanjian leluhurnya dulu dengan bangsa jin. Lalu dia pun bisa memiliki kemampuan seperti itu. Yang disebut dengan indigo. Ya. Bisa disembuhkan? Bisa. Anak itu harus diajari ngaji. Harus diajari baca Quran. Suruh menghafalkan sebanyak mungkin Quran. Bisa, kalau bisa suruh jadi hafidh-hafidh. Ya. Terus suruh membaca Al-Quran sesering mungkin, meruqyah dirinya. Kemudian dia menghafalkan doa-doa harian dan selalu membaca doa-doa harian itu. Zikir-zikir pagi petang dan zikir semua kegiatan. Kemudian belajar tauhid. Tertanam tauhid itu dalam keyakinannya, teraplikasi dalam amalnya, maka jinnya otomatis gak betah. Lalu langsung pergi meninggalkannya. Berhenti dia dari kemampuan indigonya. Jangankan bangsa jin, orang, orang itu anti-Islam, orang itu anti-ibadah, orang itu gak pernah sholat, kerjanya maksiat, ya. Betah gak dia berada di sebuah rumah yang di rumah itu selalu dipakai ibadah. Semua orang sholat di rumah itu. Laki-lakinya sholat sunat. Yang sholat fardunya di masjid. Selalu orang-orang membaca Al-Quran. Tidak ada gambar, tidak ada musik, tidak ada lagu. Semuanya kegiatannya ibadah. Ada orang ahli maksiat, anti terhadap agama, numpang di rumah itu. Betah enggak? Enggak akan betah. Ya. Apalagi bangsa jin. Kalau sebuah tubuh ya diisi tauhid, diisi ibadah, diisi Al-Qur'an, itu kabur itu. Dengan sendirinya kemampuan indigonya akan hilang. Indigo atau kemampuan seseorang bisa melihat jin dan alam mereka itu bukan sebuah kelebihan tapi sebuah kekurangan. Kelemahan. Kenapa disebut kekurangan atau kelemahan? Buktinya, kelemahannya dia bisa diintervensi oleh bangsa jin ke dalam kehidupannya, ya. Dan ini sebuah kelemahan. Tidak ada benteng. Setan itu kan musuh yang nyata bagi manusia. Kalau dia berkomunikasi, berinteraksi dengan setan, berarti tidak ada benteng dalam dirinya. Musuh masuk ke dalam markasnya. Ya. Maka itu sebuah kelemahan, bukan kelebihan. Orang yang memiliki kemampuan seperti itu, hendaklah dia prihatin atas dirinya, karena itu menjadi bukti kelemahannya dan bukan kelebihannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kita akan angkat telepon yang satu yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adulung Sirat Nada, Pak Herzat. Pak? Iya, silakan Pak Dudung. Ada mana, Pak? Iya, silakan bahasa Indonesia Pak Dudung. Mohon. Ya. Yang pertama, apakah Imam Mahdi itu diturunkan di negeri mana? Yang kedua, apakah Imam Mahdi itu ada orang tuanya atau langsung diturunkan oleh Allah dari langit? Mungkin hanya itu saja yang tanyakan. Mohon jawabannya. Dapat diterima besar yang dimaksud. Muzain bisa ditangkap? Bisa Ustaz. Ya nanti di. Ya cukup Pak Dudung. Oh, iya. Jadi yang dimaksud Pak Dudung, apakah Imam Mahdi itu diturunkan, diturunkannya di mana katanya? Terus yang kedua, Imam Mahdi itu apakah memiliki orang tua? Iya. Ya Imam Mahdi manusia biasa, punya orang tua, tidak keluar dari batu atau dari pohon atau tidak ujug-ujug jelek ada. Manusia biasa, punya orang tua. Ayahnya bernama siapa tadi? Abdullah, ya. Tapi tidak ada penjelasan tentang ibunya. Siapa namanya, ya. Adapun tempat keluarnya dari negara mana atau tempat mana disamarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, tapi yang jelas dari sebelah timur, timur Madinah. Karena beliau saat itu tinggal di Madinah. Beliau menyebut sebelah timur. Dari mana? Apa dari India? Apa dari Iran? Apa dari Indonesia? Ya, tidak ada penjelasan. Kalau ayahnya dijelaskan, namanya dijelaskan, bentuk fisiknya dijelaskan. Ya, kalau ada dari Tatar, Sunda atau Jawa orang yang ngaku Imam Mahdi, coba tanya, namanya siapa? Bapaknya siapa? Oh ternyata namanya Ujang bin Aden. Bukan pasti gitu ya. Sebab nama Imam Mahdi mah Muhammad bin Abdullah. Lihat hidungnya, oh ternyata pesek. Sedangkan Imam Mahdi mah mancung. Lihat juga dahinya, ternyata nong-nong. Salah. Jadi beliau adalah turunan Quraisy. Turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bangsa Quraisy, ya. Kemudian namanya Muhammad, ayahnya namanya Abdullah. Itu sudah jelas dan gamblang. Kalau ternyata turun di turunan India, jelas bukan. Sebab bukan Ahlul Bait. Kalau umpah dari Iran ngaku Ahlul Bait gitu ya. Kemudian lihat namanya, namanya ternyata bukan Muhammad bin Abdullah. Tapi yang lain, maka juga bukan. Terus bangsanya bangsa Parsi, bukan. Ini orang Quraisy, ya. Turunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bangsa Quraisy. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzain. Dari Satria di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya agar kita bisa membulatkan tekad dalam bertaubat? Karena saya sudah bertaubat beberapa kali, namun saya bermaksiat lagi. Syukran jazakallahu khair. Iya, pendengar dari Purbalingga, barakallahu fiik. Laksanakan atau penuhi 7 syarat tobat. Pertama, menyesal. Kedua, berhenti. Ketiga, bertekad tidak kembali. Keempat, kalau itu berkaitan dengan hak orang, kembalikan hak itu. Kelima, lakukan sebelum sakarat. Keenam, lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Dan terakhir ketujuh, ikhlas. Tobatnya bukan karena keuntungan duniawi, bukan karena orang, tapi betul-betul karena Allah SWT. Penuhi ketujuh itu, insya Allah terhapus. Nah, terus kalau umpamanya begini, ketika tobat, dia berhenti, menyesal, tapi nanti berencana, nanti bulan depan saya lakukan lagi. Maka tidak sah tobatnya. Kenapa berhenti sekarang? Sekarang kondisi belum memungkinkan. Nanti kalau memungkinkan kita maju lagi. Itu tidak tobat. Karena ada rencana apa? Rencana mengulang. Umpamanya seseorang mabuk. Saya mau tobat sekarang. Kenapa? Lagi bokeh. Tapi nanti kalau ada yang ngasih uang, saya beli lagi. Itu bukan tobat. Karena bertekad mengulang kembali. Jadi kalau ada keinginan nanti suatu saat akan mengulang kembali, berarti belum tobat. Tobatnya tidak sah dan tidak diterima. Ya, itu pertama. Kedua, sekarang kalau benar-benar saya akan tobat, tidak akan mengulang sekali-kali lagi apapun keadaan. Ya, sudah dia penuhi ketujuh syarat tadi, maka tobatnya sah, diterima dan menghapus dosanya. Adapun sebulan, dua bulan, tiga bulan kemudian dia terjebak pada suatu kondisi. Di kondisi itu dia terjerumus lagi ke dalam dosa yang sama tanpa direncanakan. Iman lagi turun, masalah lagi banyak dan numpuk gitu ya. Lingkungan, godaan begitu gencar. Tidak bisa dia bertahan di situasi seperti itu. Lalu langsung terjerumus lagi melakukan dosa yang sama. Tidak direncanakan. Tidak ada planning sebelumnya. Maka itu dosa baru yang wajib ditobati tanpa merusak tobatnya yang lama. Tobatnya yang lama sudah memenuhi tujuh kriteria yang tadi disebutkan, betul. Dia bersungguh-sungguh tidak akan mengulang kembali, sudah tekad. Tapi kondisi yang di masa yang akan datang susah diprediksi, susah diduga. Akhirnya karena situasi yang menyebabkan dia terjerumus. Maka itu tobat yang awal tadi sah, menghapus dosa, dan dosa tadi adalah dosa baru yang wajib ditobatinya. Itu penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Makanya tidak ada syarat tobat itu adalah tidak mengulang kembali. Tidak ada syarat itu. Yang ada adalah bertekad tidak mengulang kembali. Kalau orang sudah bertekad tidak mengulang kembali, lalu beberapa bulan kemudian terjerumus tanpa direncanakan, itu mah dosa yang baru lagi, ya, yang wajib ditobati tanpa merusak tobatnya yang lama. Nah, kalau kita tahu situasi kita, kelemahan kita seperti itu, maka hindari lingkungan pergaulan yang buruk, ya. Bergaulah hanya dengan orang-orang soleh, solihah, yang berilmu, yang ahli ibadah. Ya, jangan lupa berdoa agar Allah menjaga kita. Agar Allah tidak mengembalikan kita ke dosa lama. Seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Sampai akhir dari doa itu. Baca ya. Jadi pertama, sering-seringlah berdoa kepada Allah minta perlindungan dari keburukan-keburukan kita. Kemarin kita diajarkan doa yang sahih dari Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika ya min syarri sam'i wa basari wa qalbi wa maniyi. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan pendengaranku, penglihatanku, hatiku, dan maniku, spermaku, agar tidak terjerumus dalam perzinahan. Baca doa itu ya. Jadi banyak-banyak berdoa, itu yang pertama. Yang keduanya adalah hindarkan pergaulan dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, buruk agamanya. Ketiga, hindarkan bergaulah hanya dengan orang-orang yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang berilmu. Terus, jangan lupa yang keempat, selalulah hadir dalam majelis-majelis pengajian. Karena bertambahnya ilmu, bertambahnya hidayah, bertambahnya iman, bertambahnya daya tahan kita terhadap godaan-godaan yang datang. Maka insya Allah tobat kita akan semakin bagus dan tidak mengulang dosa yang sama di masa yang akan datang. Ya, cukup sekian saja dulu untuk pagi ini. Insya Allah kita akan lanjutkan hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.